Kerana ku sangsi, adakah cinta masih di sini? Andainya kau tahu ku mencintaimu, ku pasti dirimu tak akan tega melukaiku. Sampai bila akan begini menyimpan rahasia hati? Relakanlah aku pergi, walau cinta masih di hati dan air mata menemani semakin tak pasti membawa kelukaan ini. Bila sampai waktu nanti, ku harap kau kan mengerti. Mungkin bahagia atau derita nanti ku terima. Cahaya kebenaran.